Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Halo guys, seperti biasa, Mbak Ais kalau habis syuting selalu lapar. Jadi Mbak Ais mau minta masakin Umi Milimunilo dulu ya. Nah, kebetulan sekarang Milimunilo ada varian baru loh, rasa rendang Padang. Milimunilo ini dipanggang loh, bukan digoreng, makanya air rebusannya jernih loh. Dibuat dengan sari pati sayuran dan tanpa bahan pengawet. Juaranya mie hijau ya, Lemonilo.